Bismillahirrahmanirrahim. Wahtaro jama'atun minal muta'akhirin. Ini adalah pendapat yang berlawanan dengan pendapat sebelumnya yang mengatakan bahwa zakat itu harus diberikan kepada minimal 3 orang dari setiap golongan. Tapi di dalam penjelasan ini ada sekelompok ulama dari ulama-ulama mutaakhirin yang memilih pendapat sorfaha ila salasatin minal fuqara wal masakin walau ma'wujudi baqiyatil asnaf ya. Nah, ini pendapat yang bisa kita amalkan ya. Jadi sekelompok ulama memilih pendapat boleh memberikan zakat ke 3 orang dari orang fakir atau orang miskin. Jadi cukup memberi zakat ke 3 orang itu cukup menurut golongan ulama ini. Kalau pendapat sebelumnya kan tidak, harus semua golongan itu diberi dan minimal 3 orang. Kalau ini cukup 3 orang, wah ini enak sekali pendapat ini. Walau mawujudi baqiyatil asnaf, walaupun golongan-golongan yang lain masih ada. Jadi kebolehan memberikan zakat ke 3 orang fakir dan orang miskin itu tidak dibatasi dengan tidak adanya golongan yang lain. Walaupun ada golongan yang lain, hal ini boleh. Wa alaihi yu'malu fil ansor wa kullil amsor li usri tafriqati sa'i ala jami'ihim. Dan pendapat inilah yang diamalkan di setiap waktu dan setiap tempat, maksudnya di manapun dan kapanpun, terbalik ya, kapanpun dan dimanapun. Mengapa orang-orang atau pembayar zakat itu mengikuti pendapat ini, atau mengapa golongan ulama ini berpendapat seperti ini? Alasannya adalah karena sulit sekali membagi 1 sok kepada seluruh penerima zakat dari tiap-tiap golongan. Zakat fitrah itu kan hanya 1 sok ya. Kalau jumlah seluruh golongan yang harus diberi itu minimal 3 orang, itu 20 lebih. 1 sok dibagi orang 20 lebih itu ya sulit. Maksudnya sulit ya, nanti dapatnya kan sedikit-sedikit. Kalau 3 orang ini kan, wah nanti bisa dapat banyak ini. 1 sok hanya dibagi 3 orang. Waqat la yajidu man yajma'u fitratahu ma'ahu. Bahkan terkadang orang yang membayar zakat itu tidak menemukan fitrahnya. Maksudnya terkadang ada orang fakir ya, ada orang fakir atau ada penerima zakat, tapi terkadang tidak ada yang membayar zakat. Yang menerima ada, tapi yang membayar tidak ada. Wal awalu wal madhab. Awal ini adalah pendapat yang mengharuskan meratakan semua golongannya. Pendapat pertama adalah madhab ai anna sorfaha masrifa zakat al-mal intaha. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa pembayaran zakat fitrah sama dengan zakat harta itu adalah madhab ya. Madhab maksudnya ya madhab kita. Tapi walaupun seperti itu, di beberapa daerah, bahkan di beberapa waktu yang sudah berjalan, itu ternyata mengikuti pendapat golongan ulama yang mengatakan kalau zakat fitrah itu boleh diberikan kepada 3 orang saja ya. Dan ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini sangat sangat ringan sekali bagi kita ya, karena alasannya tadi memberikan zakat kepada seluruh golongan itu malah dapatnya sedikit-sedikit kan, kasihan juga nanti. Wallahu a'lam bishawab.